Kita akan membuka Alkitab kita dari 1 Petrus pasal yang kedua dan kita akan membaca ayat 11 sampai ayat yang ke-17. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 11 sampai 17 akan jadi pokok bacaan kita. Semua rekan-rekan pria akan baca ayat yang 11, lalu wanita ayat yang 12, terus bergantian hingga selesai. 11 pria, 12 wanita hingga ayat 17. 1, ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Saudara yang kekasih, ketika kita membaca surat Petrus menjadi sangat menarik. Ia mengirimkan kepada jemaat yang ada di perantauan, istilahnya jemaat diaspora. Bagaimana seharusnya mereka hidup di tengah-tengah situasi yang lain yang artinya bukan kumpulan orang-orang yang mengenal Kristus. Hidup kita adalah sebuah kompetisi, hidup kita adalah sebuah medan tempur. Karena kita hidup senantiasa ada dalam perbedaan-perbedaan, khususnya di kekinian zaman. Ketika dunia menjadi satu era globalisasi yang besar, maka dunia disebut menjadi the big village. Hanya satu desa yang besar. Tidak lagi ada batas. Semua begitu cepatnya. Ya, kita bisa dengan tiap orang lewat video call misalnya, kita bisa lihat pasangan kita bicara dimanapun, kapanpun. Sehingga semua menjadi sangat dekat. Nah, oleh karena itu dia mengatakan, sebagai pendatang, sebagai perantau, kamu harus menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Itu yang disebut medan tempur tadi. Kita ada di tengah satu kelompok hidup yang culture-nya, yang kebiasaannya bisa berbeda dengan kita. Nah, apakah kita akan ikut penyesuaian supaya bisa beradaptasi, ataukah kita melawan? Tapi melawan resikonya, kita bisa menjadi sendirian. Tapi beradaptasi, menyatu dengan mereka, kita bisa menjadi kehilangan identitas keimanan. Karena itu hidup orang Kristen tidak bisa cengeng lalu berdoa memilih agar dunia ini aman dan satu warna. Jangan mimpi sesuatu. Jangan berkeluh kesah kenapa ini, kenapa itu. Memang itu dunia. Ya. Kenapa ada orang seperti ini? Kenapa ada pengkhianat bagiku? Itulah dunia. Tinggal bagaimana engkau bijak memahaminya sehingga engkau berhati-hati menjalaninya. Yang penting adalah jangan menjadi seperti mereka. Itu bahasa Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 2. Jangan seperti dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Nah, oleh karena itu, di tengah-tengah situasi yang sulit, berjuang melawan keinginan-keinginan daging itu, bagaimana supaya kita tidak tercemplung di situ dengan godaannya yang besar itu. Oleh karena itu dikatakan apa? Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa, bukan Yahudi. Ternyata solusi dalam hidup itu adalah cara hidup yang baik. Kalau hidup kita benar, hidup kita baik, orang akan melihat dan akan membantu kita. Orang akan respect terhadap hari-hari hidup kita. Mungkin pada kali yang pertama, ia salah menduga. Tapi lewat berbagai jalan dan waktu, ia akan tahu menghargai. Suka atau tidak suka, mulutnya akan mengakui. Langsung atau tidak langsung, semua itu akan menjadi satu pergolakan di dalam kehidupan mereka dan mereka akan mengakui apa kebenaran, bukan kebenaran kita, tapi kebenaran Tuhan yang ada dan tampak dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang kekasih, oleh karena itulah apa Petrus mengatakan, supaya kalau kamu difitnah sebagai orang durjana, ya, mereka dapat melihat dari perbuatanmu yang baik. Mereka fitnah kamu aneh, mereka fitnah kamu jahat, mereka fitnah kamu ini. Tetapi kemudian pada hakikatnya orang bisa lihat kamu baik dan kamu benar. Maka orang yang memfitnahmu akan mendapat lawan bukan dari dirimu, tetapi akan mendapat lawan justru dari orang lain di sekitarmu. Ya. Maka mereka-mereka itu yang memfitnah kamu akan mendapat hukuman. Hukuman kenapa? Karena kebaikanmu. Orang tahu siapa kamu dan bagaimana benarmu. Tapi kalau dia berkata kamu jahat dan memang kamu jahat, maka akan bertambahlah musuhmu. Dia jahat, memang seperti itu. Aku juga pernah dijahati. Tambah panjang musuhmu. Satu jadi dua, tiga, empat, lima. Ketika semua orang yang benci kepadamu bersatu, maka nyatalah kesalahanmu. Tapi ketika ada orang mengatakan kamu jahat, tapi memang kualitas kamu baik, lalu orang bilang gak seperti itu kok. Tambah pembelamu. Itulah cara Tuhan menggarap kehidupan ini. Tapi seringkali membuat kita jadi tidak sabar, bukan? Karena kita bisa bertindak, kenapa harus nunggu-nunggu Tuhan? Sementara waktu Tuhan itu adalah waktu yang tidak menyenangkan. Bagi kita waktu Tuhan itu tidak pernah tepat. Padahal dia menolong tepat pada waktunya. Dalam kedaulatannya. Tapi dalam kemanusiaan kita tidak suka. Ya. Nah disinilah pertandingan kita juga di dalam menaklukkan diri kepada ketetapan kehendak Allah. Hanya ada satu cara. Kenali dia. Pahami dia. Bersukutu dengannya. Dan yakinlah kepadanya. Tapi bagaimana engkau mau yakin kalau tidak dekat? Bagaimana kau tidak dekat kalau tidak punya relasi? Bagaimana kau punya relasi kalau tidak punya gairah dan keinginan untuk memulai? Maka inilah yang harus kita maintain di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh dikuatkan, dimampukan menjalani kehidupan ini. Ini akan menjadi satu bagian yang sangat indah. Bagaimana kemudian Tuhan ya, dipermuliakan di dalam setiap apa yang kita kerjakan. Mari kita jalan, mari kita kerjakan. Saya sendiri seringkali kadang-kadang jengkel dengan situasi yang ada begitu ya. Coba berpikir dengan cara saya. Tapi hanya dalam perjalanan hidup yang saya jalani, ketika kejengkelan itu mereda, lalu saya diam. Pada akhirnya saya juga melihat Tuhan membereskan dengan caranya yang luar biasa. Tinggal saya harus mencabut kata-kata saya dan merasa malu. Kupikir caraku itu baik, ternyata enggak. Thanks God. Saya baru makin memahami apa yang dikatakan Ayub dalam pengakuannya. Ketika dia mengatakan di dalam seluruh puncak kesulitan penderitaannya. Ya Tuhan aku telah berbicara tentang engkau tanpa aku tahu apa-apa. Aku cabut semua kalimat itu. Dulu aku mengenal engkau dari apa kata orang. Katanya begini, aku bersikap begini. Sekarang aku bertemu muka dengan muka. Personal relationship with God itu menjadi kata kunci yang sangat penting. Kisah Ayub bukan soal kisah di mana dia menderita babak belur lalu hartanya kembali dua kali lipat. Ya, terlalu murahan kita memahami itu. Tapi kisah Ayub adalah bagaimana penderitaan kesulitan orang benar membawanya menyatu dengan Kristus Tuhannya. Membawanya menyatu dengan Allah Sang Pencipta itu. Dan ini harus kita jalani dalam hari-hari kita. Ya, kemarin saya share di teman-teman PA lalu beberapa orang bahwa apa yang sedang kita alami sekarang jadi pembelajaran mahal lagi bagi saya gitu. Ya, tanah kita itu yang di sekolah Kalimantan, ada yang gugat katanya kita mengambil tanah dia 1000 meter, tanah gerbang depan. Jadi pagarnya, gerbangnya mau ditutup sama dia. Ya, dia bertindak secara salah. Ya, saya diamkan saja, lalu saya di Jakarta coba mulai atur-atur sama teman. Ya, gimana kita kontak ke Polda, lalu Polda kasih tahu Polres supaya orang ini diberesin gitu. Cara yang efektif kan ya. Tetapi kemudian saya saking semangatnya itu gitu. Tapi kemudian waktu lagi semangat begitu, malam saya lagi PA saya ditelepon. Saya terima telepon lalu laporan bahwa orang kita dipanggil oleh Bupati. Ya, dan Wakil Polres Kasat Serse sudah hadir di sana. Lalu koordinasi dan Bupati bilang tangkap orang itu. Serse bilang enggak bisa Bu, dasarnya apa gitu ya. Lalu kita disuruh siap berkas, lalu kita kasihkan tahu bahwa Senin nanti kita akan ke sana untuk memasukkan semua hal yang diperlukan. Apa Yuke sama Lando akan berangkat ke sana. Saudara, kita lagi siap-siap. Ya, pikir-pikir ini selesai. Padahal saya sudah berusaha menghindar, tidak ngomong bupati, tidak ngomong gubernur. Karena gubernur memang jengkel sama orang ini. Jadi saya tahu bermain untuk memblok dan mengadu domba begitu ya. Saya hindarin itu, tapi saya masih cari petinggi di Jakarta. Tapi Tuhan bilang, enggak perlu pertolonganmu, enggak perlu caramu. Aku punya 1001 cara. Bagi saya hanya menerima upah nama baik. Tuhan tolong kita. Bupati mana mau repot-repot berinisiatif untuk menyelesaikan persoalan dan belukan kita yang mengadunya. Ya. Oleh karena itu saudara, pada waktu saya pikir-pikir ya, ya betul juga ya. Saya waktu pikir itu lalu aduh Tuhan, kupikir selalu aku tahu, aku punya cara, aku punya banyak kawan. Tapi selalu punya Tuhan cara indah gitu. Ya. Maka percayalah pada pertolongan Tuhan dan pertolongan Tuhan akan membuat kita memang terkoreksi dalam hidup kita. Oleh karena itulah bagaimana kita menjalani hari-hari kita di tengah-tengah apa namanya perdebatan dan himpitan banyak orang. Karena saudara bayangkan persoalan kita itu sudah masuk di media. Satu landak itu sudah tahu bahwa Mika itu menyerobot tanah rakyat. Sadis ya. Walaupun faktual sebetulnya gerbang itu 12 tahun yang komplain itu di samping kita yang nunjuk ukuran batasannya waktu beli juga dia. Tapi itulah orang jahat, sulitnya kita mau bicara. Saya bisa berdebat di media, tapi apa artinya? Maka saya pikir biarkan nanti semua selesai, lalu saya dia akan suruh cabut dia, cabut kalimatnya sendiri. Biarlah dia menelan ludahnya. Ya. Jadi saudara yang kekasih, di dalam bagian-bagian seperti ini, memahami pimpinan Allah, tuntunan Allah, pembelaan Allah memang tidak sederhana. Tapi kita perlu dan kita harus berjalan di dalamnya. Oleh karena itu, mari kita tunjukkan sikap baik dan benar kita kepada orang di sekitar kita yang berbeda keyakinan dengan kita. Ya. Ini penting sekali. Ya, saya jengkel kalau ngelihat orang jahat bakar gereja, saya jengkel kalau anak durhaka penjarakan orang tuanya gitu ya. Saya jengkel banget gitu. Tapi waktu saya sadar saya duduk lagi. Apakah jengkel saya harus saya tumpahkan atau bagaimana saya berdoa kiranya Tuhan tolong orang tuanya itu ya dan biarlah Tuhan yang beracara menghukum anak itu. Tapi kadang-kadang kita ingin masuk ya. Andai kata kita bisa, wah kita bereskan itu. Godaan untuk menjadi Tuhan pada diri sangat besar buat kita saudara. Perhatikan. Godaan untuk menjadi Tuhan dalam diri kita sangat besar. Warisan bapak moyang kita Adam Hawa itu turun. Ingin menjadi sama seperti Allah. Tidak puas menjadi gambar dan rupa Allah. Nah oleh karena itulah perlunya satu kehati-hatian. Di dalam menikmati kehidupan. Karena disitulah sebetulnya letak kebahagiaan. Puas rasanya. Oh God thanks. Oh God thanks. Jadi God thanks itu bukan oh dapat bonus dua kali lipat, oh dapat ini. Semua orang juga dapat, bukan cuma kamu. Iya kan? Kita kantor, wah gajinya gede, wah naik pangkat. Semua juga orang ngalamin, bukan cuma kamu. Tapi bahagia karena menjalankan kebenaran. Itu limited people. Siapa? Orang yang percaya pada Tuhan dan menaklukkan dirinya. Hidup sesuai ketetapan kehendak Tuhan. Takluk kepada Tuhan adalah menjalankan firman-Nya. Jadi kalau bilang, Tuhan aku ini anak-Mu, takluk padamu. Hari-harimu kau seperti yang dia mau apa enggak? Kalau enggak bagaimana kau bilang kau takluk kepada Tuhan? Justru kau berjalan beda dengan yang Tuhan mau. Dan itu akan menjadi sebuah kesalahan. Oleh karena itu dikatakan saudara di dalam sikapmu itu. Ya, tunduklah kepada semua lembaga manusia, kepada raja, pemegang kekuasaan tertinggi. Karena apa? Bukan karena dia raja, bukan karena dia punya kuasa, dan bukan karena kamu takut. Karena Allah. Saya gak takut sama dia. Boleh. Saya gak takut sama raja. Boleh. Masalahnya bukan di situ. Allah suruh kita hidup dalam satu sistem yang luar biasa. Karena itu lagi-lagi ya. Makin dalam seperti ini pasti kita makin sulit dan bilang, waduh berat banget hidup. Yes. Hanya mungkin kalau kau jalankan apa yang Yesus katakan. Sangkal dirimu. Pikul salibmu. Baru kau menang. Padahal menyangkal diri adalah PR paling berat dalam hidup kita. Maka saya suka mengatakan perjalanan manusia bukan from nothing to be something and then everything. Tetapi sebaliknya kita berjalan terbalik dari everything, something, and then nothing. Nothing yang kita gak suka tuh. Ya. Saya kadang rasa ya, saya punya rekan-rekan yang mencintai saya sangat banyak. Di berbagai tempat ya, berbagai orang gitu. Kadang-kadang saya merasa kalau orang mulai menghina saya rasanya geger, jengkelnya setengah mati gitu. Ya. Tapi baru duduk lagi pikir, Tuhan, aku ini kejebak lagi. Padahal kalau saya punya teman-teman yang mencintai saya, ya, tidak lebih dan tidak kurang kan. Bukan karena keunggulan seorang Big Man Sirait, kemurahan Tuhan mengirim teman bagi saya. Itu yang saya pahami dan saya yakini. Karena itu saya harus menjaga pertemanan dengan apa yang Tuhan ajarkan. A untuk A, B untuk B. Tidak lebih, tidak kurang. Ya, kita belajar menjadi orang. Jangan menjilat kepada yang di atas. Jangan menghina kepada yang di bawah. Lakukan apa yang harus kau lakukan. Karena memang harus kau lakukan. Itu hidup kita. Nah, oleh karena itu begitu juga tunduk karena Allah kepada lembaga manusia. Ya, respek kepada pemerintah yang ada dan menjalaninya. Saya gak suka dia. Ya, kamu boleh waktu pemilu jangan pilih dia. Sederhana kok. Tapi kalau kamu kalah ya terima nyata bahwa banyak yang suka dia. Mau diapain? Oh, saya gak suka apa? Ya pindah kau dari Indonesia. Jadi warga negara mana yang kau suka? Sesederhana itu. Jadi kalau yang gak kita suka ini orang jadi pemimpin. Jangan kemudian kewajiban kita bayar pajak, bayar listrik. Lalu kita gak lakukan. No. Itu kewajiban kita yang benar. Kepada apa yang sedang dipimpin oleh orang tidak benar. Biarlah orang itu tidak benar. Tapi kita benar. Gak mudah ya. Saya pikir saya dulu sepakat dengan teman-teman kalau ngomong, ngapain bayar pajak Pak buat korupsi? Benar juga sih. Pajaknya memang dikorupsi. Tapi kan bayar pajak itu satu kewajiban baik misalnya ya. Bayar listrik kalau pakai listrik kan kewajiban yang benar. Kenapa kamu lari? Bahwa dipakai tidak benar urusan orang itu nanti bertanggung jawab. Tinggal kalau kamu tahu tidak benar kamu kumandangkan. Kamu juga harus berani untuk meneriakkan kesalahan itu. Karena itu kadang-kadang kalau saya lihat berbagai lembaga LSM ya, yang bergerak di dalam bidang keadilan, anti korupsi dan seterusnya, jajarannya itu banyak bukan orang-orang yang non Kristen. Miris juga kadang-kadang, yang Kristennya kurang untuk bergerak di bidang sosial itu. Nah karena itu kita harus memperhatikan bagaimana cara Tuhan mengerjakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita dan bagaimana kita harus respect terhadap satu sistem di tengah hari-hari kita. Kemana kamu ada? Di mana kamu ada? Di perantauan itu rajanya raja kafir. Awas loh, hormati. Kau ada di tempat itu. Tapi bukan taati dalam konteks dia suruh kau melawan Allah lalu kau lawan. Kalau dia larang kita ke gereja, nggak boleh. Kita mesti ke gereja. Dia larang kita sembahyang seperti Daniel. Bahwa gara-gara itu kita dihajar, dijebloskan ke lubang singa nomor 5 itu. Tetapi apa yang dikatakannya? Sebagai bagian dan sistem dari sebuah kehidupan, negara atau kerajaan, kamu harus mengikutinya. Kecuali dia melawan kamu, menyuruh kamu melawan Tuhan. Tuhan lebih tinggi dari dia. Jadi seni kita hidup sebagai rakyat, seni kita hidup sebagai anak Tuhan itu memang harus kita kelola dengan baik. Maka orang bilang, kalau berani you makan di restoran mahal, ya bayarnya mahal. Jangan mau makan di restoran mahal, bayarnya murah. Lalu kita masuk restoran makan. Kita gak tahu-tahu mahal. Kita marah. Gila mahal banget. Salah lu kenapa gak ngecek dulu harganya berapa? Mbok cari tahu dulu. Kenapa masuk kan gitu. Emang di harganya segitu? Atau lain kali gila dia mahal ya. Ya udah besok-besok jangan balik titik. Ya. Karena ada jajah tempat restoran yang gak enak makanannya mahal harganya. Lalu kita tanya, lu jual apa sih? Makanan gak enak kok harganya mahal. Yang saya jual harganya pak. Itu luar biasa itu. Belum ada tempat lain makanan gak enak harga mahal. Cuma restoran saya. Edan kita bilang. Jadi kamu jual harganya? Yes. Bapak aja gak nanya. Coba bapak tanya menu apa? Harga mahal tulisannya. Menu utamanya itu. Ya. Kadang-kadang kita habis gitu kan tertindas sendiri sebetulnya kita ya. Waktu kita jengkel yang rugi kan kita. Yang stres kita, yang darah tinggi ya kita-kita juga sebetulnya. Saya pikir-pikir ya Alkitab ini ya kalau diikutin. Waduh kita hidupnya merdeka bener tuh. Ya udahlah. Tadi memang kita masuk gak ngecek-ngecek sih. Ya. Main selonong aja. Padahal kan kita mestinya ngecek. Kalau gak ngecek ya terima risikonya. Gak mau risiko ya ngecek dulu kan begitu mestinya. Sehingga semuanya kan menjadi mudah. Dan kita hanya enjoy kan. Enjoy life itu di situ susah. Tapi kalau serba gini salah lagi pagi siang sore bisa stres kita. Semua jadi salah. Ya, akhirnya kebenaran kita larut dan hilang. Kita juga harus menghormati pada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang yang berbuat jahat, menghormati orang-orang yang berbuat baik. Wali-wali itu adalah para rasul, para penatua pada waktu itu yang dikirim menyatakan kebenaran. Istilah menghukum adalah kamu mencuri. Tuhan bilang jangan mencuri. Kalau mencuri kamu dihukum. Maka kamu terhukum karena khotbah itu. Karena kalimat yang adalah firman Tuhan itu. Lalu kamu bilang, gak mau. Bodoh amat. Itu kan kata pendeta. Lalu kau langgar. Padahal itu kata Tuhan. Lain kalau pendeta bilang, Tuhan berkata begini-begini. Padahal di Alkitab tidak ada. Ajakan dengarkan itu. Jadi kalau Tuhan bilang, beri perpuluhanmu. Kembali 50, 30, 600 kali lipat. Gak usah kau dengar itu. Tidak ada ayatnya itu. Ya. Kalau ada khotbah bilang, kamu kepala bukan ekor, kamu akan terus naik dan bukan turun. Bohong itu. Itu separuh benar. Separuh lagi ada, kalau hidupmu tidak benar jadi ekor, kau bukan kepala kau. Jadi jangan kasih sepotong-sepotong. Semua utuh, serius. Itu sebab tidak ada gunanya kita ke gereja, ngasih uang yang banyak, tapi hati kita tidak kepada Tuhan. Bahwa waktu hati kita kepada Tuhan, jalan kita jatuh bangun, itu adalah proses di dalam pertumbuhan keimanan kita. Ya. Inilah bergeraknya kita, inilah berjalannya kita. Selalu ada orang bilang, saya tidak mau ke gereja, saya terlalu dosa. Nah, di luar aja lu terlalu dosa, makin gak ke gereja tambah dosa dong ya. Satu lagi bilang, saya gak mau lagi ke gereja, saya ada ke gereja orang yang penuh kemunafikan. Nah, di gereja aja munafik, gimana lu keluar? Bagaimana lu bertarung jadi orang tidak munafik di dalam gereja? Itulah hidup. Jadi mau di gereja, luar gereja, kita berkompetisi tuh. Berkelahi itu. Ya. Makanya kita harus tahu benar salah, bukan cara ya. Kita seringkali ribut cara. Ya. Dia bicaranya kasar. Betul sih dia bicara kasar, tapi benar enggak? Benar ya sudah. Benar itu lebih tinggi dari cara itu. Jangan caranya membuat kau kehilangan kebenarannya. Tapi biar caranya lembut mendayu-dayu gitu ya, tapi salah, ya tetap salah. Jangan kau jadi kagum karena caranya. Tapi langkah indahnya kalau kau punya kebenaran dan kebaikan yang aktual dengan cara yang benar. Wah, baik ya, indah sekali. Jadi, tidak ada orang akan disukai di dunia ini, termasuk Yesus Kristus. Ada orang yang menyukai, tapi lebih banyak yang membencinya. Betul gak sih? Halo? Betul gak? Kalau kalian lebih banyak menyukai apa membenci? Lebih banyak yang menyukai. Karena mirip-mirip ya. Yang benci kita itu berarti karena memang kita sudah buat jahat banget. Yesus itu dibenci karena benar loh. Karena baik loh. Kadang-kadang yang kalau kita lihat. Ih, gila sulit banget ya hidup seperti itu. Dia turun dari surga mau nyelamatin kita. Kita ini gak pernah minta dan tidak pernah ada jasa yang cukup layak untuk diperhatikan. Dia rela babak belur, bingung gitu ya. Why God? Inilah yang harusnya kita pikirkan, ini yang harus kita perhatikan dalam hari-hari kehidupan kita. Jadi belajar dalam tingkat hidup sosial, menghormati orang-orang yang memang harus dihormati penting. Kamu boleh orang sukses, tapi sama orang tua please, hormat. Jangan kurang ajar sama orang tua. Kalau kau bilang kau Kristen, tidak mampu menghormati orang tuamu, kamu bukan Kristen. Kamu mesti belajar respect. Maka ya dalam hidup itu jangan dianggap Kristen itu hanya di gedung gereja itu. Dalam relasi kita day to day, hubungan kita dengan tiap orang. Belajar. Ya. Jangan menghina orang yang karena cuma OB di kantor kita, kita maki-maki dia begitu ya. Demi Tuhan yang hidup, tahan mulutmu itu. Betul dia OB, betul kau bos. Tapi dia pun sama dengan kamu ciptaan Tuhan itu. Milik Tuhan. Apa yang kau dapat itu dari Tuhan. Dan Tuhan mau untuk engkau menolong orang-orang yang sulit itu. Bukan menghina. Ya, dinamika hidup begini. Ya kalau beli orang selevel ya kasih dia duit. Ya udah dia level kasih dia juga gak ada artinya buat dia. Tapi kalau kamu kasih ke bawah itu beda loh. Ya, makanya kadang-kadang kalau kita kasih orang tip, kebanyakan 10.000, udahlah. Buat kita sebetulnya nggak seberapa. Buat dia itu bahagia. Ya udah kasih aja bahagia dia. Dia makan nasi satu bungkus 10.000. Ya, padahal kalau kita makan mana pernah nasi satu bungkus 10.000 kan? Nasi yang kita makan sebungkus 25.000 minimal. Kenapa sih kalau orang senang? Nah, belajar menyenangkan orang itu menjadi semangat kita. Bukan supaya orang senang pada kita, tapi karena perintah Tuhan kita. Jadi ketetapannya adalah karena apa yang dikatakan Allah. Oleh karena itulah Allah mengatakan supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh, yang tidak mengerti kebenaran. Istilah bodoh di dalam Alkitab ya, tidak menyangkut tingkat IQ, hati-hati ya. Istilah bodoh di Alkitab bukan kuantitatif. Bodoh di dalam Alkitab adalah kualitatif. Orang yang tidak mengenal Allah berpikir dia bisa hidup tanpa Allah, itu bodohnya luar biasa. Ya, orang yang mau menyelamatkan dirinya di dalam hidup kekal dengan menyimpan uangnya dan bukan menolong banyak orang dalam hidupnya, itu orang bodoh. Tapi bagi kita yang memberi dan menolong banyak orang, bekerja capek padahal belum tentu dihormati, orang lain bilang kita bodoh. No, itu yang bijak. Ya, ini karena berbagai urusan yang saya tidak bisa tunda. Saya baru ngeh juga. Jadi Kamis berangkat, kita ke Medan, Jumat pulang. Lalu Sabtunya berangkat lagi ke Manado, Minggu pulang. Seninnya berangkat lagi ke Kalimantan. Baru Rabu pulang. Kamis jeda sebentar, Jumat berangkat lagi ke Lampung. Baru Sabtunya pulang. Minggu tidur lagi. Seninnya mesti ke Singapura lagi check up. Kita tiga kali kata. Istri saya bilang, apa? Satu bulan loh ini. Nah udah, gimana celahnya ini kita atur-atur supaya nikmatin restnya. Tapi gak kebayang juga kan. Ya, plan saya ke Kalimantan bukan plan dari awal tahun. Terpaksa plan Singapura bergeser. Tapi ya, you mesti kerjain. Saya gak yakin kalau Tuhan gak tahu bahwa aku pergi banyak keluar kota. Dia tahu. Oh, gimana Pak kalau tiba-tiba jatuh sakit lalu mati? Ya itu dia mau. Emang kenapa? Selamat tinggal buat kau di dunia yang susah ini. Bersyukur aku dipanggil ke surga mulia kan? Kalau kau mau nyusul belum tentu bisa ya. Kau lompat mati bunuh diri, ketemu Yudas. Sesama rekan bunuh diri. Makanya hidup ini merdekalah, nikmati saja. Tuhan lakukan. Tapi yang selalu saya bilang ya, lakukan bagianmu, berobat kalau sakit, makan obat ke apa yang dikasih oleh dokter. Gak usah bilang tidak perlu dokter obat. Allah Maha Kuasa. Tabib segala tabib, dokter segala dokter. Dalam nama Yesus kau pegang sakitmu. Semoga kau mati dan ditolak Tuhan. Jangan ngawur, pergi apa yang harus kamu pergi. Tidur sedapat kamu tidur. Ya. Saya sudah tahu yang namanya mau tidur tidak bisa tidur itu ngerti. Ngilunya kayak apa, sakitnya kayak apa. Sehingga waktu saya cek ya ternyata yang saya bilang hipoapnea sekarang pakai alat. Aduh tidur itu rasanya bangun pagi itu seger. Ya dokter saya bilang 2-3 bulan lagi balik. Ya, yang di Jakarta itu kita akan cek lagi semua nanti ekonya pompanya naik apa tidak. Saya berharap pompa saya yang sudah drop. Dari pertama kali itu 36 terus drop 29, 20 sekarang 19 turun kadang 15, 19. Ini harap kalau targetnya itu bisa kembali ke 24 aja pompanya udah bagus. Apalagi bisa ke titik semula 36 ya. Normal pompa itu 55 sampai 80. Balik 24 aja separuh belum. Apalagi 19 ya. Jadi kalau jarak itu ini dunia ini sorga udah lebih dekat ke sorga. Tinggal nerusin aja lah. Ya. Oleh karena itu mari kita pikirkan dengan menyadari untuk apa kita hidup. Saya hidup tahu apa yang Tuhan taruh dalam diri saya. Kita hidup semua tahu apa yang Tuhan mau dalam diri saudara. Tapi bersama-sama, mari hidup benar, hidup baik di tengah dunia yang tidak benar dan tidak baik. Dengan demikianlah kita mengajar dunia dan membungkam orang-orang jahat. Kagak enak ya, tapi itulah caranya. Dan kita bisa mengalami kesakitan, kepahitan, kegetiran. Karena memang hal ini tidak sederhana. Oleh karena itulah, hidup sebagai orang merdeka artinya bukan orang mempengaruhi kebahagiaanmu. Kau yang mempengaruhi dan kau yang menentukan kebahagiaanmu. Ingat, kita seringkali kan terganggu karena orang lain ya. Jadi susah kenapa? Itu lo kurang ajar orang itu. Ngapain lo pusingnya? Udahlah. Yang penting jangan kita, saya anak Tuhan. Lalu kamu hidup semaumu. Tertib dong. Disitulah dikatakan jangan menyalahgunakan kemerdekaan. Yaitu menaklukkan diri pada ketetapan kehendak Tuhan. Jangan pernah merasa lebih hebat lalu kita bilang, ah mereka orang dunia masuk neraka, kita yang masuk surga. Tapi bagaimana kualitas hidup kita? Maka ketika Kristus memerdekakan kita dari dosa, supaya kita hidup seperti Kristus mau. Karena sebetulnya tidak ada hidup tanpa perbudakan dalam tanda petik. Waktu berdosa kita budaknya setan. Setan suruh apa aja kita lakukan sampai kita lupa diri masuk neraka kita. Tapi waktu kita menjadi orang percaya, kita budaknya Kristus. Lakukan apa yang Kristus mau. Bahasa Paulus saya suka. Kemanapun kami pergi, bau kematian Kristus mengikuti kami. Wow. Penderitaan, kesulitan, kepahitan, kegetiran. Tapi karena kebenaran. Ya. Ini kompetisi hidup kita, saudara. Karena itu mari kita berjalan di dunia yang tidak sederhana. Karena itu kita mesti jadi orang yang smart. Jadi pekerja keras, pekerja rajin. Yang belajar. Jangan sudah di tengah dunia yang amburadul ini, kita juga amburadul. Ya. Bagaimana kita mau menunjukkan kualitas yang berbeda. Ya, ini penting. Saya sering kali kalau ketemu orang terus bilang, aduh Pak, sebetulnya dia udah mesti naik pangkat nih Pak. Udah mesti tinggi. Dia mestinya yang jadi kepala. Tapi karena Kristen gak naik. Satu rekan saya juga pendidik, dia bilang, saya mestinya sudah profesor Pak. Cuma yang gak ngerti lah. Trik-trikan ini. 2 tahun lalu saya udah mesti. Ini 2 tahun lewat. Tapi saya gak peduli lah Tuhan mau taruh bagaimana. Jadi apa gak jadi. Bagus, saya bilang itu harus. Ya. Maka waktu saya kalau khotbah di departemen-departemen, mereka bilang gitu. Aduh Pak kalau gini. Saya cuma bilang, kadang-kadang susah ya Pak jadi orang Kristen. Enggak. Rezekimu adalah apa yang kau terima, itu yang Tuhan kasih sama kau. Di tingkat itu yang Tuhan mau. Naik atas itu maumu. Kalau Tuhan mau kau naik ke atas, gampang itu. Mati bosmu itu. 3 kali diganti, 3 kali mati terus. Pasti kau naik. Kan gampang ya. Loh, kalau Tuhan mau apa susahnya? Jadi hormati, syukuri posisimu. Emang Tuhan mau di situ kok. Saya selalu bilang loh, saya gak gampang. Saya kalau mau khotbah, mencairkan sedikit khotbah saya, mendowngrade sikap hitam putih saya pikir saya larisnya setengah mati kok kalau khotbah. Banyak tempat khotbah yang saya undang saya terus, sekarang juga gak mau undang lagi. Makin lama dilihat kawan ini makin susah khotbahnya. Ngatur terus hidup, ya itu susah kita jadi. Apa kalian pikir saya gak tergoda ngeliat teman-teman pendeta yang maaf kata ya, tidak lebih hebat dari kita. Tapi hidupnya jauh lebih kaya, tinggal pondok indah, mobilnya mewah. Siapa yang gak pengen? Saya juga pengen. Tapi apakah itu? No. Itu sebab saya bersyukur kalau Tuhan percayakan Kalimantan. Ya, maka sering saya bilang ya, Kalimantan itu mengingatkan saya untuk apa saya ada di dunia. Melihat orang susah, orang sulit. Karena kita berjuang untuk siapa? Keringet jatuh bangun, apa dapat? Kadang ada keluar. Tapi itu berkat Tuhan. Ya. Saya harus mengatakan pada kalian dan jangan pernah takut. Kalau ada orang yang memang penting ditolong dan pengeluaran itu penting lakukan. Saya seringkali melakukan itu dan saya bukan bilang pasti kalian ngalamin ya, sorry. Tapi itu pengalaman saya, artinya ketika saya tolong kadang-kadang, waduh ini gimana ya, oh stok uang tinggal segini. Udahlah orang ini butuh. Ya. Meninggal orang tuanya. Meninggal kan gak 2 kali bapaknya ya. Pak meninggal, sekarang meninggal lagi Pak, baru kita datang lagi kan. Oh sekarang ada bantuan nih. Kan enggak, 1 kali. Sudahlah, ada 1 kali, mau besok urusan kita kan kita masih hidup. Masih ada hari esok. Pasti Tuhan tolong kita. Ya, kami tidak pernah mengemis keluarga kami. Selalu cukup. Sampai kepada bagaimana berbuat kepada anak-anak, Tuhan tolong. Totally kalau dihitung-hitung hidup minus sebetulnya. Itulah Tuhan kita. Oleh karena itu mari kita memikirkan itu dan jangan terjebak. Ya. Jangan menjadi orang-orang beragama yang munafik. Menyalahgunakan kemerdekaan. Pendeta-pendeta yang mengambil uang dan untung dari khotbahnya. Itu menyalahgunakan jabatan Tuhan yang Tuhan berikan pada dia. Maka saya tidak mau menyalahgunakan itu. Saya cuma budak dia, kalau dia suruh mati besok ya mati. Babak belur ya mau apa. Jalani. Itu hidup kita. Ya. Oleh karena itu hormatilah semua orang. Belajar. kasihlah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Ya, hormatilah semua orang, kasih saudara-saudaramu. Mau saudara menghormati semua orang? Mau mengasihi saudara-saudara? Halo, mau enggak? Mau. Coba tanya, kau udah mengasihi istrimu belum, hei laki-laki? Belum sih, Pak. Bagaimana kau mau ngasihi saudara-saudaramu? Hei perempuan, apakah kau sudah hormat pada suamimu? Hampir, Pak. Bagaimana kau mau hormati orang lain? Omong kosong itu, mulai dari rumahmu. Maka bahagialah hidupmu. Perhatikan kalimat saya. Bukan sekaya apa suamimu, bukan secantik apa istrimu. Seberapa besar cinta dalam hidup kalian. Dan cinta itu adalah respect di mana kita mampu memainkan peran. Sebagai laki-laki pemimpin, mengasihi istrinya. Sebagai istri, menghormati suaminya. Hidup itu indah. Ya. Saya selalu melihat celah ya. Saya sakit, jadi karena sakit istri juga takut kalau saya pergi flight sendiri. Kemarin Kalimantan sebetulnya saya mau sendiri, cuman pulang hari kok. Udahlah, gue ikut. Dia ikut bukan karena dia mau ikut-ikutan. Tapi ikut karena tahu kondisi fisik saya. Akhirnya kami kemana selalu perginya berdua. Yang lain-lain kalau teman mau undangin, Pak, ibu ikut gak? Saya bilang udah pasti ikut lah. Mana mungkin saya gak tanpa pengawas ya? Harus ada pengawas. Tapi akhirnya saya bilang, God, dulu waktu aku gak sakit, pergi ya pergi saja, apalagi 1-2 hari gitu ya. Sekarang dengan sakit, aku malah sering dengan istriku. Thanks God. Ya, saya kira di antara kalian saya paling beruntung, karena sopir saya paling cantik. Nah, sopir kalian kan payah semua. Ya, sopir saya master loh. Bisa diomelin gak ngelawan lagi. Jadi kadang-kadang saya pikir, oh God, thanks. Ada saja cara Tuhan itu menolong kita. Jadi jangan marah gitu-gitu bro ya. Saya kok sakit. Sometimes ya, saya ketemu orang sakit, saya bilang, you sakit, you marah, you pernah gak ngelihat? Anak you datang? Ya datang sih Pak, istri datang. Lu sering ketemu, sering ngumpul, jarang Pak. Sakit? Ya tiap hari mereka datang Pak. Kalau sakit aja mereka datang, dia ngomel lagi. Salah kau. Beruntunglah kau sakit, keluargamu datang. Berdoa kau, tiap hari sakit. Itu blessing kok, siapa bilang enggak. Kita tahu cinta kasih itu ketika situasi itu sulit kan. Jadi jangan pernah berburuk sangka pada Tuhan. Lalu jangan menyalahgunakan kemerdekaan. Lalu bilang, aku ini anak raja. Masa anda punya apa-apa? Dalam nama Yesus terbukalah tingkap surga. Air saja jatuh banjir kau, apalagi surga terbuka. Matilah kau di situ. Betul kan? Air aja jatuh udah banjir kita. Surga dibuka, mau jadi apa kita? Jadi jangan pernah menuntut tingkap surga terbuka. Sudah. Tapi ya berdoalah Tuhan. Kau berikan berkatmu, kau buka tingkap surga itu. Memenuhi hari-hari hidupku. Ajar aku hidup seperti yang kau mau. Jangan kau ajari Tuhan apa yang dia mau lakukan. Jangan menyalahgunakan kemerdekaan anak raja lah, apalah. Anak raja tidak boleh kredit, semua tunai, kan anak raja. Apalagi Alkitab berkata, jangan meminjam kepada orang. Jangan berutang kepada siapapun, kan di Roma itu ya. Saya dulu pernah khotbah satu pendeta, lalu di pengusaha, habis dia ngomong begitu, enggak boleh suster. Tapi saya enggak jelaskan nanti Pak Big Manager, kurang ajar juga nih orang. Season dia yang bikin, kita suruh jelasin. Ya. Akhirnya saya khotbah, saya hantam semua, seluruh khotbah dia terpaksa lah rontok. Karena dia bicara anak Tuhan diberkati. No. Tidak berutang pada siapapun, lihat konteksnya. Jangan berutang kasih pada siapapun. Hendaklah engkau mengasihi siapapun, barang siapa. Punya waktu berbuat baik pada orang lain. Tapi tidak berbuat baik. Dia berutang pada Tuhan. Karena Tuhan sudah baik pada dia. Ngerti ya maksudnya? Maka saya tidak mau menambah hutang saya yang sudah tak lunas-lunas itu pada Tuhan. Kubayar saja pun tidak bisa lunas. Apalagi menunda. Malah berbuat baik. Jangan salah gunakan kemerdekaan lalu berpikir, aku sudah selamatkan hidup semuaku, hand up seenakku. Tak penting itu orang-orang lain itu, terkutuk itu. Nanti dulu. Karena itulah pohon dikenal dari apa? Buahnya. Buah kalian manis apa asam? Atau pahit? Hah? Kata istri saya sih manis, Pak. Kapan manis? Akhir bulan, Pak. Lah kalau awal bulan? Istri saya bilang pahit. Ya, mari kita belajar. Hidup tidak menyalahgunakan kemerdekaan, justru takluk kepada kemerdekaan dengan menyenangkan hati Tuhan kita. Amin. sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, persekutuan kudus kita dengan Tuhan. Oke? Di mana kita hidup bersama dengan Dia. Bersekutu indah dengan Dia. Tapi bagaimana itu mungkin jika kita tidak mampu bersekutu dengan pasangan kita dengan baik? Ya, mari kita belajar melakukan itu. Bagaimana mungkin itu bisa jikalau saudara bersaudara tidak mungkin bersekutu dengan baik? Bagaimana mungkin itu bisa jikalau orang tua dan anak tidak bersekutu dengan baik? Mari kita bersekutu dengan baik supaya kiranya Tuhan tolong kita, Tuhan pimpin kita, memimpin menjalani hari-hari hidup yang tidak sederhana ini. Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai kita dalam berkat-Nya yang indah. Ya. Dan kita menjalani hari-hari sebagai orang merdeka yang penuh dengan sukacita. Amin. Kita berdoa dan saya minta suami istri, saya akan ambil waktu saat teduh. Silakan berpegangan tangan dalam waktu yang singkat saja.